Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah Ismul Maf'ul. Pembahasan tentang isim maf'ul Arabi. Ismul Maf'ul Nahu Madrub wa mukram wa ya'malu amal al-fi'l al-mabni lil-maf'ul wa syartu amalihi kasb al-fa'il nahu ja'a al-madrub 'abduh wa zaidun madrubun 'abduh fa 'abduhu na'ib al-fa'il fil mithalain. Nah, pembahasan tentang isim maf'ul fihi masail. Ada yang akan kita pelajari dari beberapa permasalahan seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 7 isim yang beramal seperti fi'il. Masdar, isim fa'il, amthilatul mubalaghah. Dan yang keempat ini adalah isim maf'ul. Nah, al-mas'alatul ula ismul maf'ul wa ma dalla ala ma waqa'a alaihi al-fi'l nahu madrub wa mukram. Ism maf'ul ialah isim yang menunjukkan objek perbuatan atau penderita. Nahu madrubun, orang yang dipukul. Wa mukramun, orang yang dimuliakan. Nah, madrubun berarti orang tersebut menjadi objek pukulan atau penderita, korban pemukulan. Di mukramun ialah orang yang mendapat perlakuan yang mulia. Nah, sebagai objek dimuliakan, barakofikum, namanya isim maf'ul. Al-mas'alatu athaniya ismul maf'ul mustaqqun min masdaril fi'lil mabni lil majhul. Isim maf'ul itu diambil dari masdar fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul beramal merafakkan isim sesudahnya menjadi apa? Naibul fa'il. Berarti isim maf'ul yang diambil dari fi'il mabni majhul secara otomatis memiliki amalan yang sama, merofakkan isim sesudahnya menjadi naibul fa'il. Wa yakunu minas thulathi ala wazni maf'ul nahwu mansuran wa ma'lum. Isim maf'ul jika dari thulathi maka diikutkan semuanya kewazan maf'ulun. Contoh nasoro menjadi mansur, orang yang ditolong. Alima menjadi maklumun, orang yang diketahui atau sesuatu yang diketahui. Dari bab 1 sampai bab 6 fi'il thulatsi mujarrad isim maf'ulnya diikutkan wazan apa? Maf'ulun. Nah, baik. Wa in kana min ghairi thulatsi jaa ala sighati al mudari al majhul bi ibdali harfil mudarati miman madmumatan wa hadf wa fathi ma qabla al akhir nahu muhsanun wa mukramun. Jika dari selain sulasi maka isim maf'ulnya diikutkan wazan fi'il mudhari majhul dengan mengganti huruf mudhara'a menjadi mim yang didhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Nah, husina yuhsan atau uhsina yuhsan yuhsan fi'il mudhari majhul, maka jika dibuat isim maf'ul huruf mudhara'nya diganti mim yang ditomah mu, huruf sebelum akhir di fathah muhsanun. Ukrima yukramu. Nah, yukramu itu fi'il mudhari majhul. Jika ingin dibuat isim maf'ul, maka huruf mudhara'nya diganti dengan mim yang didhammah dan huruf sebelum akhir di fathah menjadi mukramun. Nah, pembahasan selengkapnya bisa kalian baca dalam kaidah shorof al-kifayah fil qawaid as-sharfiyah, di situ disebutkan. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Ismul maf'ul ya'malu amalal fi'lil mabni lil majhul. Bisyurat allati taqaddamat fi ismil fa'il. Isim maf'ul bisa beramal seperti fi'il mabni majhul, yakni merofakkan isim sesudahnya menjadi apa? Naibul fa'il. Dengan syarat-syarat yang telah lalu pada pembahasan isim fa'il. Maksudnya semua ketentuan-ketentuan isim fa'il ketika beramal seperti fi'il berlaku juga untuk isim maf'ul. Nah, seperti kalau pakai al, maka isim fa'il beramal tanpa syarat, maka isim maf'ul juga demikian. Kalau pakai al, maka bisa beramal tanpa syarat. Jika isim fa'il tidak pakai al, maka harus memenuhi dua syarat untuk bisa beramal. Yang pertama harus menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Yang kedua harus bersandar pada sesuatu seperti nafi atau huruf istifham atau mubtada atau mausuf. Nah, demikian pula isim maf'ul yang tidak pakai al, maka harus memenuhi dua syarat tadi. Contoh, ja'a al-madrubu abdu. Al-madrub fa'il, abduhu naibul fa'il. Yang merafakkan ialah al-madrubu, isim maf'ul. Karena dia pakai al, maka beramal tanpa syarat. Zaidun madrubun abduhu. Zaidun mubtada, madrubun khabar, abduhu naibul fa'il. Yang merafakkan ialah isim maf'ul madrubun. Karena tidak pakai al, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, ini menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Ya, al-an atau ghadan, ya. Enggak boleh amsi. Yang kedua, bersandar pada sesuatu. Madrub di sini bersandar pada mukhbar andu atau mubtada Zaid. Nah, sehingga memenuhi syarat untuk beramal seperti fi'il merafakkan isim sesudahnya, yakni abduhu sebagai naibul fa'il. Fa'abduhu naibun anil fa'il fi mithalain. Lafadz abduhu menjadi naibul fa'il dari dua contoh tadi. Nah, ja'al madrubu abduh, Zaidun madrubun abduh. Nah, selanjutnya as-sifatul musyabbah bismil fa'il, sifat musyabbahah yang menyerupai isim fa'il. Al-khamis as-sifatul musyabbah bismil fa'il al-muta'addi ila wahid hasan wa dharif wa lima'muliha thalathu halat. Yang kelima, yakni yang beramal seperti amalan fi'il adalah as-sifatul musyabbah yang menyerupai isim fa'il muta'addi kepada satu maf'ul bih seperti Hasan dan Dharif. Hasan, bagus. Dharif, cantik atau pintar. Boleh. Wali ma'mul ya thalathu halat. Ma'mul as-sifatul musyabbaha ada tiga keadaan. Araf wal fa'iliyah, idrafa menjadi fa'il. Na khumaratu bi rajulin hasanin wajhuhu wa dharifun lafdhuhu. Wan nasfu al-tasbih bil maf'ul bih. in kana mu'arafan. Kalau nasab, maka makmulnya sifat musyabbah itu menjadi al-musyabbah bil maful bih jika berbentuk ma'rifat. Nahu maratu bi rajulin hasanin al-wajha au hasanin wajhahu au al-tamyiz in kana nakiratan. Atau kalau dinasab menjadi tamyiz jika berbentuk nakirah. Nah, umaratu bi rajulin hasanin wajhan. Wal jaru alal idafah. Kalau dijar maka menjadi mudhaf ilaih. Nah, umaratu bi rajulin hasanil wajhi. Wala yataqaddamu ma'mulu sifati alaiha. Ma'mul sifat musyabahat tidak boleh mendahului sifat musyabahat itu. Wala budda min ittisali bi dhamir al mausuf. Sifat musyabahah harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mausufnya. Imma lafdan, baik dhamirnya disebutkan kama fi Zaid Hasanun wajhu. Ada wajhu dhamir kembali kepada Zaid. Au makna atau secara makna, enggak pakai dhamir secara lafaz tapi secara makna. Maratu bi rajulin hasanil wajhi ai wa ya. Dalam lafaz al-wajhu secara makna dikira-kirakan ada dhamir yang kembali kepada mausuf. Naam. Pembahasan kita tentang as-sifat musyabah fi masail. Ada beberapa permasalahan yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula as-sifat musyabah hiya ma dalla ala ma waqa'a minhul fi'lu ala makna thubut wa dawam. Nahwu hasan dhaif. Sifat musyabahat itu adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan yang bersifat tetap dan langgeng. Nahu hasan, orang yang bagus. Berarti bagusnya itu melekat pada dirinya, bukan cuma sementara ya. Memang dia memang bagus. Dharif, ganteng, pintar, cerdik, sama. Memang melekat pada dirinya, ya. Bukan sekarang cerdas, besok bodoh. Cerdas itu melekat pada dirinya. Ini bedanya antara isim fa'il sama sifatul musyabbah seperti itu. Kalau isim fa'il ala makna al-hudus bersifat baru, sementara. Lidahi pun orang yang pergi, nah perginya sementara, enggak pergi terus. Nah, tapi kalau sifat musyabahat ala makna sebut madawam, terus melekat pada diri orang itu. Hasan ya bagus terus, dhorif ya ganteng, lo pintar terus, ya. Nah, begitu. Jamil, tampan, yo tampan terus, enggak berubah-ubah. Sekarang tampan, besok jelek, ya. Besok lagi setengah jelek, setengah bagus tampan, enggak, ya. Ini beda, beda antara isim sifat musyabahat sama sifail, terletak pada itu. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, as-sifatul musyabbaha mustaqqatun min masdaril fi'li lazim. Sifat musyabahat diambil dari masdar fi'il lazim. Tahu fi'il lazim? Fi'il yang hanya memiliki fa'il tidak memiliki maf'ul bih. Berarti sifat musabahat ini kalau beramal ya seperti fi'il lazim tadi, dia merafakkan isim sesudahnya menjadi fa'il. Kalau sampai menasabkan isim sesudahnya dan isim sesudahnya itu ma'rifat, maka dia memiliki musyabbah bil maf'ul bih, ya bukan maf'ul bih. Nah, wa taqunu min ats-tsulatsi ala awzanin katsirah. Sifat musyabahat yang berasal dari thulathi memiliki banyak wazan. Minha fa'il nahu hazinun. Orang yang sedih, hazin. Af'al nahu abyadu, itu kurang titik. Abyadu artinya putih. Ahwar Akhwar itu artinya yang bermata jelita. Yang bermata jelita. Matanya bagus. Putihnya jelas putihnya. Hitamnya jelas hitamnya. Alis matanya jelas. Ya, nah, melengkungnya ya. Asli namanya akhwar. Al-Thalis fa'lan nahu atshan, haus, orang yang haus. Fa'al batal. Batal pahlawan boleh, juara boleh, pendekar ya boleh. Pokoknya yang terkait dengan masalah apa ini? Keberanian, nah, kejantanan, nah, ya, atol. Prestasi, nah, bisa ya. Juara, orang yang juara, orang yang pahlawan dan lain-lain. Fa'lun contohnya syahmun. Syahmun artinya orang yang pemberani, ksatria atau gagah perkasa. Syahmun pakai shin titik tiga, tapi kalau pakai sin sahmun artinya apa? Eh? Apa? Kalau sahmun pakai sin biasa? Anak panah. Jadi pakai titik tiga. Syah. Pendekar. kesatria, pemberani. Fu'lun contohnya sulbun. Artinya keras. Keras di sini semacam batu itu, keras ya. Nah, bukan pukulan, nah, tapi apa? Zatnya yang keras, padat, keras ya. Keras, cadas atau apa, semacam itu ya. Nah, fu'alun yang ketujuh, suja'un, pemberani. Fa'alun, jaban, pengecut. Nah, orang itu kalau sudah bawaannya pengecut, dia apa-apakan yo takut ya. Nah, pengecut, dikawal dua orang ya tetap takut, dikawal sama empat orang itu takut, penakut coba. Wa taqunu min ghairi thulathi ala wazni ismi fa'ilihi bi niyyati tsubut. Kalau sifat musyabahat diambil dari selain sulasi, maka pakai wazan isim fa'ilnya, tapi diniati maknanya tetap melekat padanya. Nahu mutmainul bal, orang yang tentram pikirannya atau hatinya. Mustaqimul akhlak, orang yang lurus akhlaknya. Ya, mutmainun itu sama dengan isim fa'il ya. Mustaqimun juga sama dengan isim fa'il. Tapi di sini dimaknai thubut, maka masuk sifat musyabahat. Al-mas'alatu ats-tsalitsa wa li ma'muliha thalathu halat. Ma'mul sifat musyabahat ada tiga keadaan. Al-awwal raf'ul fa'iliyah, yang pertama dirafa' menjadi fa'il. Nahu maratu bi rajulin hasanin wajhu wa dhaifin lafdhuhu. Wajhu lafdhu fa'il. Yang merafakkan ialah sifat musyabahat hasan. Tsani an-nasb ala tasbib bil maf'ul bi. In kana ma'rifatan, nahu maratu bi rajulin hasanil wajh wajha. Aw hasanin wajhahu. Kalau nasab maka menjadi al-musyabbah bil maf'ul bih. Jika ma'rifat ya. Al-wajha wajhahu. Ini nasab maf'ul bih. Karena ma'rifat ya, menjadi apa ini? Musyabbah bil maf'ul bih. Karena pada asalnya sifat musyabbah itu kan lazim hanya punya fa'il, tapi sangat pengen punya maf'ul bih, ya dikasih yang mirip-mirip maf'ul bih. Dengan syarat tadi berbentuk ma'rifat. Au ala tamyiz in kana nakiratan, atau menjadi tamyiz kalau bentuknya nakirah. Maratu bi rajulin hasanin wajhan. Wajhan tamyiz. Tsalis al-jar' ala idafa, yang ketiga dijar' kalau bi mudhaf ilaih. Maratu bi rajulin hasanil wajhi, al-wajhi mudhaf ilaih. Tayyib. Al-mas'alatu rabi'ah wa la taqaddamu ma'mul sifa 'alaiha wala budda min tisali bi dhamiril mausuf. Tabaimim bi dhamiril mausufi. Ma'mul sifat musyabahat tidak boleh mendahului sifat musyabahatnya, dan ma'mul tersebut harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mausufnya yang disifati. Imbalafdun bisa ditampakkan kama fi Zaidin Hasan wajhu au maknan, atau secara makna. Nahu baratu bi rajulin hasadil wajhi, al wajhi secara makna mengandung dhamir yang kembali kepada rajul, ini huwa. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah ya kita adakan imtihan. Nah, karena kita tidak ikut semesteran, maka kita adakan imtihan. Imtihannya insyaallah hari Kamis ya. Ini kan Sabtu. Kamis. Imtihannya materinya ialah al-asma al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang beramal seperti apa. Berarti kalau kita masih ada kesempatan untuk menambah materi ya, berarti tujuh isim itu yang beramal seperti fi'il yang kita ujikan. Jelas. Imtihan terakhir utamimah. Jadi diharapkan khusnul khotimah. Nah, sebetulnya hari Kamis saya ada istimewa, tapi gak apa-apa lah, kita imtihan hari itu ya. Nah, kemudian saya tidak lupa, dan semoga kalian mau mengingatkan kalau saya lupa ya. Nah, ya, nah, supaya tidak ikut semesteran. Nah, nilainya sudah cukup ya, Rais Fasal. Segera nanti direkap ya. Paham? Nah, jangan sampai salah menotal dan menjumlah. Nah, bisa merugikan temannya ya. Nah, kalian banyak-banyak berdoa agar diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan studi kalian sampai selesai ya. Nah, dan semoga naik kelas. Baik.